Yeah. Is a production. Ayo! Elman. Oke, satu tebang. Terima kasih ada Bara Bere. Kita bermain bersama. So, this is MC. Terima kasih para pemirsa sudah dikasih.